Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad jaa'a rusulu rabbina bilhaq, wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Kita akan membaca halaman 40, poin yang kelima. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk surga. Barang siapa mentaatinya niscaya masuk surga. Ini adalah hak berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ati'u allaha wa rasulah la'alakum turhamun, wa sari'u ila maqfiratim min rabbikum, wa jannatin arduhas samawati wal ard, u'iddat lil muttaqin. Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surat Ali Imran ayat 132 sampai 133. Nah, kita kasih catatan untuk apa yang disampaikan oleh Musannif rahimahullah. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jalan menuju surga, seperti yang Allah nyatakan di surat Ali Imran yang tadi kita baca. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat. Kemudian Allah bercerita tentang semangat menuju surga. Wasa'rimu ila maghfiratim min rabbikum. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga yang arduha. Ardu maknanya adalah lebar. Ada ardun, ada tulun. Di sini diterjemahkan dengan luas. Mungkin lebih cocok kita terjemahkan dengan lebar. Dan lebar dengan panjang, itu lebih panjang mana? Lebih panjang yang panjang. Ya. Arduhas samawatu wal ard, lebarnya mencakup langit dan bumi. Itu baru lebarnya, belum panjangnya. Artinya luasnya jauh lebih luas. Kemudian Allah nyatakan, U'iddat lil muttaqin, dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, yang ini dijadikan sebagai dalil bahwa surga sudah ada. Surga sudah ada, dan Allah subhanahu wa ta'ala sediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Dan itulah keyakinan Ahlu Sunnah. Dan Imam Ahmad mengatakan, orang belum sempurna beriman kepada surga jika dia belum mengimani kalau surga sudah ada. Sementara Mu'tazilah dan Ahlul Kalam, mereka berkeyakinan bahwasanya surga baru diciptakan ketika di hari kiamat. Dan ini keyakinan yang menyimpang, karena menyalahi realita yang ada. Bukti bahwasanya surga sudah ada, Nabi SAW pernah memasukinya, seperti yang diceritakan dalam hadis ketika beliau bercerita tentang peristiwa Isra Mi'raj. Beliau masuk ke dalam surga, berarti makhluk ini sudah ada, yaitu surga sudah ada. Kemudian yang jadi pertanyaan oleh Ahlul Kalam, jika surga sudah ada, lalu siapa yang menempati surga? Berarti Allah menciptakan sesuatu, dan sesuatu itu dibiarkan nganggur. Jawabannya, sudah ada yang menempati surga. Yang menempati surga adalah nasmatul mu'minin wal mujahidin. Rohnya orang-orang yang mati syahid, dan rohnya orang-orang yang beriman. Mereka berada di dalam tembolok-tembolok burung, dan burung-burung ini terbang di dalam surga, kemudian bertengger di pepohonan surga. Sehingga roh orang-orang yang beriman sudah berada di dalam surga, meskipun jasadnya berada di dalam kuburannya. Dan ini bagian dari keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang beriman. Nah, wa may yuti'il laha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha Wa dzalika al-fawzul 'adzim. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Surat An-Nisa ayat 13. Tentang sungai surga disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Qasidah Nuniyah, sungai surga itu tidak ada cekungannya. Beda dengan sungai di dalam atau sungai di tempat kita yang ada cekungannya. Tapi sungai surga airnya berada di permukaan. Airnya berada di permukaan. Sebagaimana beliau mengatakan, Anharul jannati bila haddan, subhana mumsikuha anil faydan. Sungai surga itu tajri, dia mengalir tanpa ada pembatas. Jadi dia mengalir tanpa ada cekungan. Subhana mumsikuha anil faydan, maha suci zat yang menahannya sehingga dia tidak meluber kemana-mana. Dan ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada ahli jannah. Allah memberikan mereka sungai. Dan semua orang menyukai suasana semacam ini. Dan sungai surga ada berapa? Ada empat jenis ya. Anharun min ma'in ghairi asin. Yang pertama adalah sungai dari air. Kemudian min labanin musaffan, dari susu yang murni. Kemudian yang ketiga min asalin, sungai dari madu. Dan min khamrin ladzatin lisyaribin, dan yang keempat sungai dari khamr yang nikmat untuk diminum. Selanjutnya, wa may yuti'illah. Firman Allah azza wa jalla, وَمَنْ يُسِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Dan pada siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan takut kepada Allah, dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Surat An-Nur ayat 52. Dilanjutkan. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Surat An-Nisa ayat 69. Nah, kita garis bawahi kalimat ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Ulaika alladzina ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Siapa mereka? Mereka adalah para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Dan empat jenis manusia ini yang banyak dipuji dalam Al-Quran, yang menunjukkan kalau penduduk surga adalah empat jenis manusia ini. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihun. Dan inilah tafsir dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Berikanlah kami jalan, tunjukkanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Yang dimaksud orang yang diberi nikmat di situ adalah an-nabiyun, as-siddiqun, asy-syuhada, dan salihun. Meskipun kalau kita perhatikan bahwa mereka-mereka ini hidupnya ketika di dunia bisa jadi sangat susah. Seperti yang dialami oleh para sahabat Nabi SAW. Serba dengan kekurangan ketika hidup di dunia. Tapi mereka bahagia dengan suasana seperti itu. Mereka bahagia dengan suasana yang kekurangan. Mereka bahagia dengan kondisi yang lapar mereka alami. Karena tidak selamanya orang yang penuh dengan fasilitas hidup bisa bahagia. Orang lapar bisa bahagia? Para sahabat Ahlus Sufah, mereka lapar dan mereka bahagia. Orang yang miskin bisa bahagia, para sahabat miskin dan mereka bahagia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan di sini, orang yang diberi nikmat, yaitu para nabi, siddiqun, syuhada, salihin. Gambaran yang Allah ceritakan dalam sejarah-sejarah mereka, mereka ini orang-orang yang sebagian di antaranya mengalami kondisi yang pernah kelaparan, mengalami kondisi yang tidak nyaman ketika hidup di dunia, dan seterusnya. Karena itulah, seperti yang kita pahami dalam banyak ceramah yang disampaikan, bahwasanya bahagia tidak sama dengan kaya, dan itu prinsip. Namun ketika kita membahas masalah ekonomi, orang jadi berubah prinsipnya, sehingga mereka terus berusaha. Pokoknya yang kita harus mengejar dunia, bagaimana bisa mendapatkan dunia untuk mensejahterakan masyarakat. Tidak jaminan orang yang dapat dunia pasti sejahtera. Nah, sehingga nikmat yang dimaksud dalam ayat ini adalah nikmat kebahagiaan di dunia dan nikmat mutlaqah, yaitu iman, yang itu satu-satunya syarat orang bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ada sebagian orang yang ketika kita arahkan tentang masalah halal haram, kita tinggalkan yang haram dan jangan terlalu bernafsu terhadap masalah dunia ketika mencari harta, dia berkomentar, bagaimana dengan makna doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikan aku di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia maknanya bukan harta, tapi kebaikan di dunia adalah kebahagiaan di dunia, petunjuk untuk bisa menjalankan ajaran Islam ketika di dunia. Nah, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Surat Al-Ahzab ayat 71. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Adapun dari As-Sunnah adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Fakila, "Faman yaba ya Rasulullah?" Qala, "Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani dakhala an-nar." Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Beliau ditanya, siapakah yang enggan wahai Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa taat kepadaku, niscaya masuk surga. Dan barang siapa ingkar kepadaku, niscaya masuk neraka. Hadis ini dalil bahwa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dua. Ada ummatul da'wah, dan yang kedua ummatul ijabah. Karena beliau mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku akan masuk surga. Maksudnya, semua manusia yang hidup setelah aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan masuk surga. Namun di sana ada orang yang enggan untuk memasukinya, yaitu orang-orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh manusia yang hidup setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang dimaksud dengan yang enggan? Wa may ya'ba ya Rasulullah. Qala, beliau mengatakan, man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang mengikutiku maka dia masuk surga. Wa man asani dakhala an-nar, dan siapa yang durhaka kepadaku maka dia akan masuk neraka. Sehingga di antara banyak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang menerima beliau, mentaati beliau, dan ada yang menolak keberadaan beliau, tidak mau mentaati beliau, maka mereka masuk neraka. Dan walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita iman yang sesuai dengan fitrah kita, sehingga kita bisa menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengimani beliau dan berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnah beliau, meskipun kita masih mewarnai hidup kita dengan banyak maksiat dan kekurangan. Dan kita mohon kepada Allah, semoga maksiat dan kekurangan itu tidak sampai menjadi sumber musibah ketika di hari kiamat. Dan kita mohon ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, waman asahu, dan barang siapa menurhakainya niscaya masuk neraka. Ini juga hak. Nah, kedatangan firman Allah azza wajalla, "Faman yasillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adabun muhin." Dan barang siapa menurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Surat An-Nisa ayat 14. Lanjut. Wamay yasillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubiina. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah sesat, sesat yang nyata. Surat Ahzab ayat 36. Selanjutnya. Wamay yasillaha. Wamay yasillaha wa rasulahu. Wamay yasillaha wa rasulahu. Wa rasulahu. Wamay yasillaha wa rasulahu. Fa innahu naru jahannam. Fa inna lahu. Wama yasillaha wa rasulahu fa inna lahu naru jahannam. Jahannam qalidina fiha abada. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya baginya neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Surat Al-Jin ayat 23. Serta sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas, "Faman nasani dakhala an-nar." Barang siapa mendurhakaiku, niscaya masuk neraka. Sehingga kita bisa simpulkan dari banyak dalil yang tadi kita baca bahwa taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya adalah ketaatan yang mutlak. Ketaatan yang mutlak tanpa harus melihat Al-Qur'an. Yang saya maksud dengan ketaatan yang mutlak untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diharuskan melihat kepada Al-Qur'an. Maka prinsip yang kemarin kita sampaikan, jika kamu mendapatkan hadis, maka lihat dulu apa yang ada dalam Al-Qur'an. Jika sesuai silakan diamalkan, kalau tidak sesuai maka tinggalkan. Ini prinsip apa? Prinsip ingkaru sunnah. Prinsip ingkaru sunnah. Dan ini prinsip yang menyimpang, karena mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak harus melihat dulu kepada Al-Qur'an. Beliau ditaati secara mutlak. Kemudian tidak menyekutukan, kita masuk bab berikutnya, tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Yang kedua, maksudnya adalah masalah kedua yang wajib kita ketahui adalah bahwasanya Allah tidak ridho jika dia disekutukan dengan sesuatu dalam beribadah kepadanya. Hanya dia sematalah yang berhak untuk diibadahi. Dalil hal ini adalah sebagaimana yang disebut penulis rahimahullah, yakni firman Allah Azza wa Jal, wa anna masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Surat Al-Jin ayat 18. Nah, yang dimaksud masjid-masjid, wa annal masajida lillah, maknanya pertama bangunan masjid. Masjid ini milik Allah. Kemudian yang kedua, masjid bisa juga dimaknai maudhi'us sujud, tempat sujud. Semua tempat sujud itu milik Allah. Dan bisa juga dimaknai seluruh permukaan bumi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura." Dan Allah jadikan seluruh permukaan bumi ini sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Karena semua ini milik Allah, maka yang boleh diibadahi hanya zat yang memilikinya, Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah sambung dengan ayat, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Maka janganlah kalian beribadah dengan seorang kepada siapapun bersama Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan pakai tad'u. Tad'u artinya berdoa, menyeru. Ini menunjukkan bahasanya inti dari ibadah adalah doa. Allah nyebut ibadah dengan kata doa. Kemudian Allah melarang manusia menyembah seseorang di samping menyembah Allah, dan Allah tidaklah melarang sesuatu kecuali karena dia tidak ridho terhadapnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "In taqulu wa inna wa yunakum wa la yadu ibadihil kufra wa in tashkuru yadu lakum." Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan atau imanmu. Dan dan dia tidak meridhoi kafiran bagi hambanya. Dan jika kamu bersyukur niscaya dia meridhoi kesyukuranmu itu. Surat Az-Zumar ayat 7. Nah. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Kalau kalian kafir, Allah juga enggak butuh kalian. Sehingga manusia mau mukmin mau kafir, Allah tidak butuh kita sama sekali. Maka iman kita itu untuk kepentingan kita, dan kufur kita, kufur manusia akan menjadi musibah bagi pribadinya. Kemudian Allah mengatakan wala yardha li'ibadihi al-kufr, dan Allah tidak pernah ridha kekufuran dilakukan oleh hambanya. Wa in tashkuru yardahu lakum, dan jika kalian bersyukur maka Allah ridha kepada kalian. Ini menunjukkan kalau syukur dengan kufur itu bertentangan. Sehingga ibadah hanya kepada Allah itu bukti dia mensyukuri Allah. Maka orang yang melakukan larung dengan klaim bahasanya ini dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita, maka sebagian disalurkan ke laut, ya. Namun dengan cara yang menyimpang, maka ini kekufuran, bukan kesyukuran. Sebaliknya, orang yang menentang larung adalah orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga filosofi orang Jawa itu tidak selamanya benar. Dan kita boleh menentang filosofi semacam ini karena ini filosofi yang sesat. Fa in tardo. Fa in tardo anhu fa innahu yardo anil qawl. La yardo. Fa in tardo anhu fa innahu la yardo anil qawl fasikin. Tetapi jika sekiranya kamu ridho kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak ridho kepada orang-orang yang fasik itu. Surat At-Taubah ayat 96. Orang fasik itu maksudnya munafikun. Jadi kekufuran dan kesyirikan adalah dua hal yang tidak diridhoi Allah. Bahkan Allah mengutus para rasul untuk memerangi kekufuran dan kemusyrikan tersebut serta untuk menghancurkan keduanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qatilukum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kullu lillah." Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga agama itu hanya semata-mata untuk Allah. Surat Al-Anfal ayat 39. Anda garis bawahi bagian ini bahwa tauhid dan kekufuran itu bertentangan. Maka kalau ada orang yang mengatakan kita menghargai semua agama dan kita wajib menerima semuanya, ini jelas tidak benar. Karena orang yang beranggapan semua agama sama, ini pemikiran yang menyimpang. Para nabi diperintahkan untuk memerangi semua agama selain agama yang diperintahkan oleh Allah untuk disebarkan. Sehingga bagaimana mungkin agama-agama sesat disandingkan dengan kebenaran. Disandingkan dengan kebenaran. Maka orang yang mereka berusaha, mari kita mengikat keberagaman untuk kebersamaan. Nah, ini prinsip yang sesat. Karena al-haq wal-batil tidak mungkin disatukan. Nah. Jika Allah tidak ridho dengan kekufuran dan kemusyrikan, maka orang yang beriman hendaklah tidak meridhoinya juga. Karena ridho dan kemarahan orang mukmin mengikuti ridho dan kemurkaan Allah. Hendaknya seorang mukmin marah atas suatu perbuatan yang dimurkai Allah dan ridho terhadap perbuatan yang diridhoi Allah. Jika Allah tidak meridhoi kemusyrikan dan kekufuran, maka hendaknya seorang mukmin juga tidak ridho kepada keduanya. Masalah syirik adalah masalah yang sangat berbahaya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang Dia kehendaki. Baik, mungkin yang lebih tepat kita terjemahkan dosa di bawahnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa bukan selainnya, di bawahnya. Di bawah syirik. Karena ada dosa yang dia lebih besar daripada dosa syirik. Apa itu? Kemunafikan. Orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyembah Allah. Mereka salat, mereka jihad. Tapi mereka menyembunyikan kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Dan Allah memberikan ancaman, innal munafiqina fiddarkil asfal. Orang munafik itu berada di tingkatan yang paling bawah. Ad-darku itu tingkatan turun. Kalau tingkatan naik namanya darajat. Kalau tingkatan turun namanya darokat. Ad-darku itu tingkatan turun. Fiddarkil asfal, di tingkatan turun yang paling bawah. Artinya di tempat neraka yang paling paling dasar. Semakin dasar berarti semakin nikmat atau tidak? Azabnya semakin besar. Sehingga yang lebih tepat, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, kita terjemahkan, dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Selanjutnya, Allah azza wa jalla juga berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharapkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Surat Al-Maidah ayat 72. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallahu la yusriku bihi syai'an lahu malaik man laqiyallaha. Man laqiyallaha la yusriku bihi syai'an lahu al-jannah. Wa may yalak Pemal lagi yahu yusriku bihi say'an dakhulan nar. Barang siapa menjumpai Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, niscaya ia masuk surga. Dan barang siapa menjumpainya dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu, niscaya ia masuk neraka. Nah, bagian yang terakhir ini Al-Quran atau hadis? Hadis. Kita tidak diperintahkan untuk membaca hadis dengan tartil. Waraddilil haditha tartila. Enggak ada perintah kayak gitu ya. Perintahnya gimana? Waraddilil qur'ana tartila. Dan yang dimaksud tartil dalam membaca Al-Quran itu mengikuti kaidah tajwid. Bacalah Al-Quran dengan kaidah tajwid. Jadi ada hukum-hukum yang berlaku di sana. Ada mat-mat diberlakukan. Kemudian idgham, ikhfa, dan seterusnya. Dan kita bisa lihat perbedaannya. Kalau ini Al-Quran saya baca, malakiyallaha la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah. Ikhfa, ya. Wa malakiyahu yushriku bihi syai'an dakhalan nar. Ini kalau Al-Quran. Tapi karena dia bukan Al-Quran, kita baca man laqiyallaha, enggak ada idgham, tidak ada ikhfa. Dakhalal jannah, syai'an dakhalal jannah, sama seperti membaca yang terang. Itu perbedaan, dan itu yang dimaksud waratilil qur'ana tartila. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311193. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk dukung kami Radio Muslim.